nantar tutu di perjalanan ini. Jalai kon darah pun nantar robu anak kasih aku. Ikon mana maho mengulatahi jalai kon malu.